Jadi dengan satu kehadiran yang luar biasa lewat kinerja dari kita Citunada, langsung saja ada suara audionya HR. Yuk. Apik Soteng, terima kasih. Nela Karisma. Yo. Terima kasih Dede Budi. Aku tak sengaja terima mundur timbang loro hati. Tak oya mongko no wis lali karo aku iki. Jepulai janjimu, jepulai. satu buah tembang campur sari di sini ya.